نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله معاشر المسلمين معاشر الإخوة والأخوات في الدين رحمكم الله kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, juga para pendengar Radio Rojak Kendari di frekuensi 90.1 FM rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali dengan taufik dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ilmu yang mulia melalui media kajian yang kita cintai, ya, Rojak TV dan Radio Rojak. Setelah kita libur, ya, kurang lebih sebulan atau lebih, ya, karena alasan tertentu, maka alhamdulillah kita dipertemukan kembali di hari ini untuk melanjutkan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat. Kita aslinya adalah kitab Miftahu Daris Sa'adah, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Kita mengambil pembahasan yang berjudul Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu, ilmu keutamaan dan kemuliaannya, penjelasan tentang segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu untuk menjadi motivasi bagi orang-orang yang beriman agar menuntut ilmu agama yang kedudukannya sangat agung dan tinggi. Tapi saat ini kita melanjutkan pembahasan Al-Wajhu Sabi wa Sab'un, segi yang ke-77. Segi yang ke-77. Sifatul madhi min thamaratil ilmi. Sifat-sifat terpuji, semuanya adalah buah dari ilmu. Semua sifat yang dipuji di dalam Islam merupakan buah atau hasil dari ilmu. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, anna kulla sifatin madahallahu bihal abda fil qur'ani fahiyya thamratul ilmi wa natijatuhu. Semua sifat mulia yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi seorang hamba di dalam hamba dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, semuanya adalah buah dan hasil daripada ilmu. Buah dan hasil dari ilmu. Ya, sebaliknya, wa kullu dhammin dhammahu fa huwa tamratul jahli wa natijatuhu. Sebaliknya, semua sifat buruk, sifat tercela yang dicela di dalam Al-Quran, semua adalah buah dan hasil dari kejahilan, kebodohan, tidak adanya ilmu agama. Ini saja kesimpulan yang pantas untuk kita tulis dengan tinta emas. Ya. Qayyim rahimahullah ta'ala yang sangat menyeluruh tentang keutamaan ilmu. Semua sifat terpuji di dalam Al-Quran adalah buah daripada ilmu. Ya. Semua sifat tercela, sebaliknya, semua sifat buruk yang dicela di dalam Al-Quran adalah buah dari kejahilan. Jadi kejahilan sumber malapetaka, sebagaimana ilmu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala adalah sumber dari segala kebaikan, sumber dari segala keutamaan dan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Baik, kita lihat. Famadahahu bil imani wa huwa ra'sul ilmi wa lubbuhu. Pertama, Allah subhanahu wa ta'ala memuji hamba dengan iman. Jelas, ayat-ayat Al-Quran yang memberikan pujian terhadap orang yang memiliki keimanan yang benar banyak. Iman itu adalah ra'sul ilmi, puncak dari ilmu dan inti daripada ilmu. Keimanan, ya, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa dibangun kecuali dengan pemahaman ilmu agama yang benar. Kecuali dengan membaca Al-Qur'an dan merenungkan isinya yang merupakan sumber utama ilmu yang bermanfaat. Demikian pula memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa madahahu bil amali salih alladhi huwa thamratul ilmi nafi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji hamba di dalam Al-Qur'an dengan amalan saleh, yang amalan saleh adalah buah dari ilmu yang bermanfaat, tidak lepas daripada ilmu. Naam. Wa madahahu bisyukri wasabri wal musara'ati fil khairati wal hubbi lahu wal khaufi minhu wal raja'i wal inabati wal hilmi wal waqari wal lubbi wal aqli wal karami والإثار على النفس والنصيحة لعباده والرحمة بهم والرأفة وخفض الجناح والعفو عن مسيئهم والصفح عن جانيهم وبذل الإحسان لكافتهم ودفع السيئة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر في مواطن الصبر والرضا بالقضاء. Sebagaimana pujian yang lainnya, semua adalah buah daripada ilmu. Kita lihat sifat-sifat utama yang dipuji dalam Al-Qur'an seperti ya, Allah Subhanahu wa taala memuji seorang hamba dengan syukur. Banyak bersyukur, bersabar, bersegera dalam kebaikan, mencintai Allah, takut kepada Allah, berharap selalu kembali kepada Allah. Allah memuji seorang hamba yang memiliki sifat al-hilm, penyantun, al-waqar, tenang. Allah memuji hamba yang memiliki akal yang sehat, yang memiliki pikiran, yang memiliki sifat al-iffah, terjaga kehormatan dirinya, al-karam, sifat dermawan atau mulia, mendahulukan orang lain, saudaranya dibandingkan dirinya sendiri, menasihat, kasih sayang, ya, penyantun, selalu merendahkan diri, mudah memaafkan orang yang berbuat salah, mengampuni orang yang berbuat keburukan pada dirinya, selalu mencurahkan kebaikan kepada semua manusia, menolak keburukan dengan kebaikan, beramar ma'ruf, nahi mungkar, bersabar di tempat-tempat yang dibutuhkan kesabaran, ridha terhadap ketentuan Allah. Wallini lil awliya'i wasyiddati alal a'da. Ini semua contoh ya, dibawakan oleh beliau. Lemah lembut terhadap wali-wali Allah dan bersikap keras terhadap musuh-musuhnya. Wasidqil wa'd, jujur dalam ya, berpaling dari orang-orang yang jahil. Wal qabul minan nasihin, mudah menerima nasihat dari orang-orang yang menyampaikan nasihat. Wal yaqini wat tawakkul, sifat yakin, tawakal, tumakninati wassakinah, selalu tenang. At-tawasul wa ta'atuf, selalu menyambung hubungan, berlaku lemah lembut. Wal adli fil aqwali wal af'ali wal akhlak, selalu bersikap adil dalam ucapan, perbuatan dan akhlak. Wal quwwati fi amrihi wal basirati fi dinihi, kuat dalam menjalankan perintah Allah, memiliki ilmu yang dalam tentang agama Allah. Wal qiyami bi adahi haqqihi wastikhrajihi minal mani'ina lahu, menegakkan hak Allah dan mengeluarkan dari orang yang tidak mau menunaikannya. Wa da'wati ilaihi wa ila mardatihi wa jannatihi wa tahdhiri an subuli ahli dhalal, mengajak manusia ke jalan Allah, kepada keridhaannya, kepada surganya, memperingatkan dari jalan-jalan orang-orang yang sesat. Wa tabyini turukil ghayyi wa hali salikiha, menjelaskan jalan-jalan dan keadaan orang-orang yang menempuhnya. Wattawasi bil haqqi wattawasi bis sabr, saling mewasiati dalam kebenaran, saling mewasiati dalam kesabaran. Wal hadhi ala ta'amil miskin, selalu menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Wabirril walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Wasilatil arham, menyambung hubungan terhadap kerabat kita, orang-orang yang punya hubungan kerabat dengan kita. Wabadlis salami likafatil mu'minin, dan menyampaikan salam terhadap semua orang mukmin. Ya, ini contoh ayat-ayat dalam Al-Quran yang memuji sifat-sifat ini ternyata semua adalah buah daripada ilmu. Subhanallah. Kata beliau, ila sa'iril akhlaqil mahmudati wal af'alil mardiyati allati aqsamallahu subhanahu ala idhamiha. Ya. Demikian pula semua akhlak-akhlak terpuji lainnya dan perbuatan-perbuatan yang diridhai oleh Allah, yang Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah di dalam Al-Quran untuk menjelaskan keagungan akhlak-akhlak yang mulia yang dipuji dalam Al-Quran ini. Ya. Seperti yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya di surat Al-Qalam, ayat pertama sampai ayat keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la ala khuluqin 'adzim. Nun, demi pena dan apa yang mereka tulis. Bukanlah engkau wahai Rasulullah orang yang gila dengan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya engkau akan mendapatkan pahala yang tidak pernah terputus. Dan sesungguhnya engkau benar-benar di atas akhlak budi pekerti yang agung. Ini Rasulullah SAW dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat-ayat yang terdapat di surat Al-Qalam ini. Wa qalat Aisyatu radhiyallahu anha wa qad su'ilat an khuluqir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa qalat kana khuluqul Qur'an. Ya. Dan Aisyah ummul mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, ketika ditanya tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah sumber ilmu yang bermanfaat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kuat dalam menegakkan kebaikan yang diambil dari Al-Qur'an. Faktafa sa'ilu bidzalika wa qala fahimtu an akuma wala as'ala an syai'in ba'daha. Pertanyaan kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dalam hadis ini, cukup dengan jawaban tersebut, merasa sangat puas dengan jawaban tersebut, sehingga dia mengatakan, aku sudah memahami apa yang aku akan laksanakan, apa yang aku akan amalkan, dan aku tidak akan bertanya lagi setelah jawaban ini. Ini menunjukkan jawaban ini sudah cukup. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Kita baca Al-Quran, itulah praktek dari apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keseharian beliau. 6. Fa hadhihi al-akhlaqu wa nahwuha hiya thamratu syajaratil ilmi. Maka akhlak ini, akhlak yang dipuji ini, yang disebut sebagai akhlak yang agung di dalam Al-Qur'an ini, inilah yang merupakan buah dari pohon ilmu. Ini adalah buah dari pohon ilmu. Ya, makanya ketika disebutkan bahwasanya semua sifat terpuji di dalam Al-Qur'an adalah buah daripada ilmu. Ilmu itu ibaratnya adalah pohon ya, yang buah utamanya adalah akhlak yang mulia sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala puji kepada hamba-Nya yang paling berilmu, yang selalu mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala dan paling kuat dalam menegakkannya, yaitu Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah. Baik. Amma syajaratul jahli fatuthmiru kulla thamratin qabihatin minal kufri wal fasadi wal syirki wal zulmi wal bagi wal udwani wal wal jaza'i wal hala'i wal wal kunudi wal ajalati wat tishi wal hiddati wal fuhshi wal badha'i wasyuhhi wal bukhl. Ya. Adapun pohon dari kejahilan, kalau tadi pohon ilmu melahirkan semua buah-buah yang indah dan manis, melahirkan atau membuahkan sifat-sifat mulia yang terpuji, yang semua dipuji dalam Al-Quran, Sebaliknya, pohon kejahilan ya akan menumbuhkan buah-buah yang buruk, buah-buah yang jelek dan pahit, berupa kekufuran, kerusakan, berbuat kerusakan di muka bumi, syirik, kezaliman, melampaui batas, sifat jaza selalu berkeluh kesah, ya, selalu berkeluh kesah, tergesa-gesa, kemudian gegabah, sifat keras dan kasar, sifat kikir, pelit. Ini adalah buah-buah yang dihasilkan dari pohon kejahilan. Kebalikan dari pohon ilmu, ya. Na'udzubillah min dzalik. Tentu saja ini adalah sifat-sifat yang disebutkan celaannya di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, maka ternyata semua sumbernya adalah dari pohon kejahilan. Na'udzubillah min dzalik. Wa li hadza qila fi haddil bukhli jahlun makrunun bisu'il dhanni wa min thamratihi al-ghishu lil khalqi wal kibru 'alayha wal fakhru wal khuyala'u wal 'ujubu war riya'u was sum'atu wan nifaqu wal kadhibu wa ikhlaful wa'di wal ghildatu 'alan nasi wal amu. Nah, oleh karena itu ada yang menyebutkan ketika menjelaskan tentang batasan atau definisi al-bukhl, sifat kikir atau pelit. Ada yang mengatakan al-bukhl, bakhil, sifat kikir itu artinya adalah jahlun makrunun bisu'idzon, kebodohan yang bergandengan dengan sangka buruk. Sudah bodoh, bersangka buruk lagi. Ya, ada yang menyebutkan definisinya demikian, menunjukkan aslinya adalah dari kebodohan, kejahilan, tidak paham ilmu agama. Jadi kebahilan itu atau kekikiran itu adalah jahlun, kebodohan, makrunun yang berkaitan dengan buruk sangka. Ya, yang berkaitan dengan atau bergandengan dengan sifat buruk sangka, berburuk sangka. Wa min thamratihi, dan termasuk buah dari kejahilan adalah al-ghish, memperdaya atau menipu manusia, berlaku sombong di hadapan mereka, ya, bangga terhadap diri sendiri, ar-riya, memamerkan amal perbuatannya, tidak ikhlas, as-sum'ah, memperdengarkan amalnya kepada orang lain, kemunafikan, dusta, ingkar janji, berlaku kasar, pendendam kepada orang lain. Wa muqatul hasanati bisayyi'ah, membalas kebaikan dengan keburukan, memerintahkan kepada yang mungkar, melarang dari yang baik, yang ma'ruf. Wa tarkul qabuli minan nasihin, tidak mau menerima nasihat orang-orang yang memberikan nasihat. Wa hubbu ghairillahi wa raja'uhu, menempatkan cinta dan pengharapan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bertawakal kepada selain Allah. Mendahulukan keridhaan makhluk dibandingkan keridhaan Allah. Mendahulukan perintah makhluk dibandingkan perintah Allah. Wa tamawutu inda haqqillahi wal wuthuku bima inda haqqi nafsihi. Bermalas-malasan dalam menunaikan hak Allah. Dan lebih percaya atau lebih semangat ketika menunaikan hak nafsunya. Wal ghadabu laha, marah karena kepentingan pribadi dilanggar, membela kepentingan hawa nafsu. Wa idan tuhikat hukuku nafsihi lam yakun li ghadabihi syai'un hatta yantakima bi aktsara min haqqihi. Kalau dilanggar hak-hak pribadinya, maka tidak ada yang bisa memuaskan kemarahannya sampai dia membalas dan mengambil lebih daripada haknya. Wa idan tuhikat maharimullah lam yakbit lahu irkun ghadaban lillah fala quwwata fi amrihi wala basirata fi dinihi. Beda kalau yang dilanggar hak, hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka tidak muncul kemarahannya karena Allah, ya, maka dia tidak punya kekuatan dalam menunaikan perintah Allah, dan juga tidak ada basirah, tidak ada pemahaman yang mendalam tentang agama Allah. Ini adalah buah dari pohon kejahilan, kebalikan dari pohon ilmu. Wa min thamratihi ad-da'watu ila sabili syaitan wa ila suluki tariqil ghayyi wa tiba'il hawa. Termasuk buah dari pohon kejahilan adalah menyuruh kepada jalan syaitan, kepada jalan-jalan kesesatan dan memperturutkan hawa nafsu. Wa itharu syahwati ala ta'ati wa qila wa qal. Ya, mendahulukan syahwat di atas ketaatan kepada Allah. Qila wa qal, selalu menukil berita-berita yang tidak jelas. Kasratus su'al, menanyakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Idha'atul mal, menghambur-hamburkan harta, menyia-nyiakan harta. Wa wa'dul banat, ya, menguburkan anak perempuan, bayi perempuan, karena dianggap sebagai celah kebiasaannya orang-orang jahiliyah. Wa ukukul ummahat, durhaka terhadap ibu. Qati'atul arham, memutuskan hubungan silaturahim. Isa'atul jiwar, buruk, berlaku buruk terhadap tetangga. Wa rukubu marakibil khizyi wal 'ar, serta melakukan perbuatan-perbuatan yang mengandung hinaan dan celaan. Ini semua contoh, ya, bagaimana keburukan-keburukan itu lahirnya dari pohon kejahilan. Berarti orang yang tidak belajar agama dengan benar, maka akan terlihat dari tingkah lakunya perbuatan-perbuatan buruk seperti yang dicontohkan di sini, sebagaimana yang disebutkan celaannya di dalam ayat-ayat Al-Quran. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ya, beliau menyebutkan kesimpulan, wabil jumlah, kesimpulannya, fal khairu majmu'i bimajmu'ihi tamratun tamrun yujtana min syajaratil ilmi wasyarru bimajmu'ihi syaukun yujtana min syajaratil jahali. Itu kesimpulannya. Kesimpulannya adalah al khair, ya, kebaikan dalam semua jenisnya, kebaikan secara keseluruhan adalah buah yang dipetik dari pohon ilmu. Buah yang dipetik dari pohon ilmu. Sedangkan keburukan secara keseluruhan adalah syaukun, duri, ya, duri yang tajam yang dipetik dari pohon kejahilan. Walau dhaharat suratul ilmi lil absari lazada husnuha ala surati syamsi wal qamar. Seandainya kebaikan-kebaikan yang Allah syariatkan, ya, seandainya ilmu itu, rupanya ilmu, ya, sosok atau rupanya ilmu bisa nampak di pandangan mata manusia, ilmu agama, ilmu yang bermanfaat, seandainya dia ada wujudnya, rupanya yang bisa nampak di pandangan mata manusia, maka ketika terlihat dia akan keindahan lebih dari sosoknya atau wujudnya matahari dan bulan. Subhanallah. Melebihi keindahan matahari dan bulan. Sebaliknya, walau suratul jahli lil absari lakana mandoruha akbaha mandorin. Sebaliknya, kejahilan itu nampak wujudnya di pandangan mata manusia, maka penampilannya atau penampakannya adalah penampakan yang paling buruk. Bal kullu khairin fil alami fahuwa min atharil ilmi alladhi ja'at bihi ar-rusulu wa musabbibun anhu. Bahkan semua kebaikan yang ada di alam semesta ini, maka ini adalah termasuk jejak-jejak dari ilmu yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalam dan yang menyebabkan kebaikan-kebaikan tersebut adalah ilmu yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, belajar ilmu agama artinya berusaha memetik kebaikan dari pohonnya. Tentu maksudnya ini adalah ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu ini menjadi motivasi bagi kita semua. Kalau kita ingin memperbaiki diri, maka tempuhlah dengan jalur yang benar. Ya, kalau kita ingin menumbuhkan kebaikan-kebaikan dari diri kita, dekatkan kita dari pohonnya, dari sumbernya. Oleh karena itu ini merupakan keutamaan ilmu yang sangat agung yang menjadi motivasi besar bagi orang-orang yang beriman untuk semakin semangat dalam menuntut ilmu. Nah, wa kadzalika kullu khairin yakunu ila qiyamis saati wa ba'daha fil qiyamati. Dan demikian pula semua kebaikan yang ada di alam semesta ini yang akan terus ada sampai hari kiamat, bahkan setelahnya sampai ya, sampai tegaknya hari kiamat, bahkan setelahnya di akhirat nanti, semua kebaikan-kebaikan yang kita akan dapatkan adalah dari buah daripada ilmu yang bermanfaat. Sudah pernah kita sebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan ilmu yang beliau bawa dari sisi Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Seperti hujan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di muka bumi. Subhanallah, manfaatnya ya bukan untuk di dunia sampai di akhirat nanti. Ketika kita menghadapi cobaan-cobaan atau kengerian-kengerian pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala hanya akan melindungi hamba-hamba yang beriman dan mengerjakan kebaikan tentu dengan ilmu yang mereka pelajari sewaktu di dunia. Fa waqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Maka Allah Subhanahu wa taala menjaga hamba-hamba yang beriman dari keburukan kengerian pada hari kiamat, dan Allah anugerahkan kepada mereka nadratan, kecerahan, keindahan rupa, wa surura, dan kegembiraan di dalam hati mereka. Wa kullu syarrin wa fasadin hasala fil alami wa yahsulu ila qiyamis saati wa ba'daha fil qiyamati fasababuhu. Naam, fasababuhu mukhalafatu ma ja'at bihi ar-rusulu fil ilmi wal amal. Demikian pula semua keburukan dan kerusakan yang terjadi di alam semesta ini dan yang akan terus terjadi sampai hari kiamat, bahkan setelah hari kiamat, di akhirat nanti, semua sebabnya adalah karena menyelisihi petunjuk yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam dalam ilmu dan amal. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang hak, yaitu dengan ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh. Ini adalah untuk kebaikan semua makhluk, maka semua kerusakan dan keburukan adalah karena menyelisih petunjuk yang dibawa oleh para nabi dan para rasul alaihi mustalatu wassalam. Wa lam yakun lil amali abun wa murabbin wa sa'isun wa wazirun illa al aql alladhi bihi imaratu daraini wa huwa alladhi arshada ila ta'ati ar-rusuli وسلم القلب والجوارح ونفسه إليهم وانقاد لحكمه وأزل نفسه وسلم الأمر إلى أهله لكفى به شرفا وفضلا. Seandainya tidak ada bagi amal, ya bagi amal kebaikan itu, tidak ada baginya abun, ya ayah, wa murabbin, tidak ada pembimbing, tidak ada penuntun, tidak ada pendamping, kecuali akal. Ya, akal untuk memahami ilmu agama, yang dengan inilah dunia dan akhirat akan dimakmurkan dengan kebaikan, yang mana inilah yang membimbing kita, ya, pemahaman agama inilah yang membimbing kita untuk mentaati para rasul alaihi wassalatu wassalam, dan menundukkan hati kita, anggota badan kita, jiwa kita untuk mengikuti petunjuk mereka. Ya, tunduk kepada hukum kepada hukumnya. Kemudian menundukkan hawa nafsunya serta menyerahkan semua urusan kepada ahlinya. Maka sebagai keutamaan keutamaan dan kemuliaan ilmu. Maka ini menggambarkan kepada kita ya bahwa keutamaan dan kemuliaan ilmu itu sangat besar sekali. Makanya Allah Ta'ala mengutus para nabi dan para rasul alaihi salatu wasallam membawa ilmu yang bermanfaat, yang mewariskan amalan soleh, yang ini merupakan kunci yang menentukan kebaikan dan kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat nanti. Barakallahu fikum ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada. Alhamdulillah keterangan yang kita sampaikan di kesempatan kajian kita di pagi hari ini demikian indah dan agung tentang kedudukan dan kemuliaan menuntut ilmu agama. Oleh karena itu ini jelas merupakan motivasi besar bagi kita untuk menjaga semangat kita untuk terus belajar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena inilah yang akan menjadi sebab kebaikan pada diri kita lahir dan batin, dan bukan cuma untuk kebaikan di dunia bahkan sampai di akhirat nanti. Insya Allah akan ada kelanjutan pembahasan ini di kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita kaji di kesempatan kali ini bermanfaat, menjadi sebab untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat nanti. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Kita masih ada waktu untuk melanjutkannya dengan tanya jawab ya. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fik atas materi yang telah disampaikan kesempatan pagi hari ini. Khotol Islam azani Allah wa iyyakum. Untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif soal jawab, dan bagi Anda yang bertanya secara langsung Anda bisa menghubungi kami di 0218236543 ataupun Anda dapat bertanya melalui pesan singkat di 0819896543. Untuk yang pertama kita angkat di 0218236543 ya. Silakan. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa Ibu dan berada di mana? Dengan Umu Abdurrahman, Tangerang Ustaz. Ya, silakan Ibu. Ini Ustaz, selama sakit teman saya meninggalkan sholat, sakitnya itu satu minggu. Terus pas udah sembuh itu dia sholat lagi. Hukumnya gimana ya Ustaz? Apakah dia harus bersyahadat lagi atau gimana Ustaz? Mohon penjelasannya ya Ustaz ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, kepada Ustaz kami persilakan. Silakan Ustaz. Pertanyaan yang bermanfaat sekali dari beliau tadi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau yang bertanya kepada kita semua ya, tentang orang yang sakit, temannya yang sakit tadi. Selama dia sakit, dia meninggalkan sholat selama sepekan, kalau nggak salah tadi. Setelah sembuh, baru dia sholat lagi. Bagaimana sholat yang ditinggalkannya itu? Allahul Musta'an, jelas ini kita katakan adalah kesalahan dan kekeliruan. Ya, meninggalkan sholat dengan kesengajaan tadi. Ya, beda kalau seandainya mungkin dia tidak sadarkan diri atau lainnya. Tapi kalau sekedar sakit, sebenarnya dia bisa melaksanakan sholat. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih memberikan keringanan, salli qa'iman fa illam tastati fa jalisan ya wa illam tastati fa ala jan ya. Salatlah kamu dalam keadaan berdiri, kalau tidak mampu maka duduk, kalau tidak mampu maka sambil berbaring. Dia bisa melakukannya. Harusnya dia bisa melaksanakan salat sesuai dengan kemampuan dirinya. Kalau dia tidak mampu berwudu maka bisa bertayamum. Kalau tidak mampu juga misalnya dia berdiri maka dia bisa duduk, kemudian bisa berbaring ya. Ada juga orang yang mendampingi dia yang bisa membimbing dia atau mengarahkan dia. Sampai bahkan sebagian dari para ulama ada yang mengatakan kalau seandainya dia cuma mampu untuk berisyarat saja maka dia sholat dengan isyarat saja. Ada yang mengatakan demikian. Ala kulli hal ya, kalau tadi dia meninggalkan sholatnya karena sebenarnya dia mampu melakukannya, maka ini termasuk kesengajaan yang merupakan dosa yang sangat besar. Hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bersungguh-sungguh dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi. Pertanyaan tadi kelihatannya tidak sampai seperti itu keadaannya. Maka yang saya ketahui ya, dia harus bertobat dengan sungguh-sungguh dari perbuatan dosa yang sangat besar ini. Ya, dan ketika sebagian atau beberapa di antara para ulama ada yang berpendapat demikian bahwa orang yang meninggalkan sholat bisa sampai pada kufur hukumnya, maka kalau dia ingin bersyahadat kembali, ya, tentu disertai dengan bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga tentu perkara yang diperbolehkan. Perkara yang menurut pendapat dari sebagian ulama yang mengatakan kafirnya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tadi, maka ini bisa kita lakukan berdasarkan pendapat tersebut untuk dia bisa mengucapkan syahadat kembali. Wallahu ta'ala alami sholat. Nah. Nah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fiqh atas jawaban yang telah antum memberikan Ustaz. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa yakum. Kembali kami buka pertanyaan berikutnya. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya di 021-823-6543. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Dari Bu Anroiyat di Jakarta. Ya, silakan Ibu Anroiyat. Izin nih Ustaz pertanyaannya. Ada anak umur 13 tahun. Disuruh sholat masih belum mau. Sebenarnya kan anak umur 13 tahun itu udah sholat, udah harus wajib ya Ustaz. Tapi dia masih belum mau dipaksa. Paling sholatnya maghrib aja, 5 waktu aja belum mau. Bagaimana hukumnya Ustaz? Baik, terima kasih Ibu, cukup terima ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, kepada Ustaz dipersilakan. Barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat kali dari ibu tadi yang bertanya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan rahmatnya kepada beliau dan mudahkan hidayah kepada anak yang tadi disuruh melaksanakan sholat tapi enggan, agar mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk kita semua. Baik. Anak yang telah berumur 13 tahun tadi pertanyaannya, disuruh sholat paling sholatnya sekali-sekali saja. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih ya pernah bersabda, "Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashri sinin." Perintahkanlah anak-anakmu untuk melaksanakan salat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka ketika meninggalkan salat ya, ketika mereka telah berumur 10 tahun. Jadi kalau sudah berumur 13 tahun tidak mau juga diperintahkan, dinasihati, tidak mau melaksanakan sholat, maka orang tuanya bisa bertindak lebih tegas. Ya tentu tidak mesti harus dipukul, mungkin ditegur dengan keras dulu, dinasihati dengan keras atau dengan ancaman. Ya tentu juga setelah doa kepada Allah Subhanahu wa taala tetap dinasihati, mungkin dibawa kepada lingkungan-lingkungan pengajian, diajak bergaul dengan teman-teman yang sebaya dengan dia yang mungkin bisa diarahkan kepada kebaikan. Maka orang tua berusaha untuk melakukan hal ini, tetap harus disuruh karena ini merupakan kewajiban, apalagi kalau dia sudah sampai balik, sudah dewasa, maka tentu diwajibkan baginya untuk melaksanakan sholat dan hukumannya atau ancamannya sangat keras bagi orang yang meninggalkan sholat 5 waktu yang sudah kita ketahui merupakan salah satu di antara rukun Islam yang sangat tinggi kedudukannya. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz. Wafik barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Demikian untuk jawaban Ibu Andriyat di Jakarta. Dan selanjutnya kami akan kembali di layanan telepon 021-823-6543. Naam, silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Dengan Ina Dunda. Ina Dunda di mana Bu? Di Tangerang Selatan. Ya, silakan Ibu. Ya, ini yang temanya tentang warisan itu bisa enggak? Mohon maaf Ibu, itu untuk kajian yang Ibu bisa tanyakan nanti pada hari Kamis yang akan datangin bersama Ustaz Dr. Erwandi Ibu. Saya enggak kesambung. Baik, kami silakan kepada Ustaz untuk menjawab tidak Bu ya. Silakan Ibu pertanyaannya apa? Sekarang apa? Tentang pembahasan tentang ilmu fadlu basyarufu Bu. Baik, Ibu mau bertanya silakan, dan kalau nanti Ustaz berkenan menjawab akan dijawab. Silakan Ibu. Pertanyaannya apa Ibu? Iya, yang warisan itu boleh. Iya, silakan Ibu. Iya. Halo? Iya. Iya, jadi saya kan punya orang tua saya. Mm-hmm. Jadi harta untuk ini. Tunggu sebentar, saya udah nulis sih di SMS di WA. Mm-hmm. Sebelumnya saya mau infokan awal cerita bapak saya pencari nafkah. Mm-hmm. Sedangkan ibu saya ibu rumah tangga. Tapi semua harta yang di ini sama bapak saya diatasnamakan ibu saya dari tabungan tanah rumah yang didapat dari hasil kerja keras bapak saya tanpa terkecuali semuanya diatasnamakan ibu saya. Nah, terus ibu saya meninggal 2 tahun yang lalu. Itu kepemilikan harta itu bagaimana? Baik. Apakah itu memang punya ibu saya atau punya bapak? Baik. Cukup Ibu, itu saja. Iya. Ya, terima kasih banyak Ibu atas pertanyaannya. Baik, kami persilakan kepada untuk menjawabnya. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Barakallahu fikum, pertanyaan bermanfaat dari Ibu yang dari Tangerang Selatan tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melempahkan kebaikan kepada beliau. Kalau seperti yang disebutkan dalam pertanyaan tadi, maka karena yang mencari nafkah itu adalah bapaknya, ya. Kemudian ibunya disebutkan tadi hanya ibu rumah tangga, tidak punya usaha atau andil dalam harta tersebut. Kalau sekedar cuma atas namanya dia, ini cuman tidak menunjukkan bahwa itu diberikan oleh ayah kepadanya. Ya, itu cuma sekedar penamaan saja. Maka harta tersebut, ya, kembali ke hukum asalnya adalah milik ayah. Ya, kembali kepada hukum asalnya bahwa itu adalah milik dari bapak. Maka harta tersebut ketika kembali kepada pemilik asalnya, nanti ketika bapak meninggal baru kemudian dibagi sesuai dengan pembagian yang diajarkan di dalam Islam, yang sebagaimana diterangkan oleh Ustaz Dr. Irwandi Hafizahullah Ta'ala di pengajian hari Kamis, yang bisa dilihat perinciannya di dalam penjelasan beliau tersebut. Nah, barakallahu fikum, hukum asalnya itu adalah milik dari ayah. Nah Ustaz, wafik barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah Anda berikan. Kota Islam Azani Allahu Ayyakum. Kami masih ada waktu beberapa menit ke depan. Bagi Anda yang ingin bertanya kembali, kami berikan satu kesempatan pertanyaan bagi Anda yang ingin bertanya. Silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Saya seorang pendosa. Ya, baik Bapak, mohon maaf. Dengan siapa Bapak dan langsung ke pertanyaan saja ya. Bapak. Ya. Bapak. Iya, waktu masih kecil saya berbuat dosa terus. Mm-hmm. Waktu masih kecil saya berbuat dosa. Mm-hmm. Baik. Mungkin hati masih dua dewasa, sudah pemuda apa itu. Mm-hmm. Iya. Mungkin langsung. Kemudian, baik, Bapak mohon maaf suara. Sudah saya berumur. Bapak mohon maaf suaranya, feedback Pak jadi agak kurang jelas kami mendengarnya. Mungkin Bapak bisa matikan terlebih dahulu televisinya ataupun radionya. Dan langsung ke pertanyaan saja, Bapak tidak perlu menceritakan runut sejarah masa lalunya, Pak. Ya, silakan Pak. Langsung ke pertanyaan saja, Bapak. Apa yang ingin Bapak tanyakan? Ya. Baik, mungkin pertanyaan bisa kami tangkap Bapak, bagaimana cara. Kemudian saya berbuat aniaya terhadap teman-teman waktu masih muda dulu. Ya. Sekarang saya mau bertobat, tetapi tempat saya mau minta ampun, minta maaf, tempat saya berutang itu karena banyak utang sudah tidak ada lagi, sudah pergi, sudah meninggal. Jadi bagaimana caranya Pak ya, untuk bisa bertobat dari hal tersebut Pak ya? Sudah meninggal, tempat saya menganiaya apa orang itu sudah ada lagi Pak. Ya. Bagaimana cara saya itu? Baik Bapak, terima kasih sudah bisa kami tangkap pertanyaan Bapak. Cukup Pak ya, terima kasih banyak Bapak. Ya, baik. Mungkin Ustaz sudah bisa menyimak pertanyaan dari beliau, dan kepada Ustaz kami persilakan. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada bapak ya. melimpahkan pengampunannya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmatnya dan kepada bapak dan kepada kita semua. Dan apa yang saat ini bapak lakukan dengan mengakui kesalahan dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu sifat yang sangat mulia sekali, ya. Ini merupakan pertanda kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena bapak menyadari kesalahan-kesalahan di masa lalu untuk segera kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala saat ini. Yang jelas kita ketahui, Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan di dalam Al-Quran, ya, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, yang banyak berbuat dosa, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa. Selama kita bertobat dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Oleh karena itulah, yang saat ini bapak lakukan adalah bersungguh-sungguh bertobat kepada Allah, baca istighfar, permohonan ampun kepada Allah. Di dalam sholat kita, waktu sujud, mohon ampun kepada Allah, perbanyak untuk selalu mengingat kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, kemudian kita mohon ampunkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa-dosa tersebut, ya, utamanya di waktu-waktu dikabulkan doa antara adzan dan iqamat, ketika bapak bangun sholat di tengah malam, sepertiga malam yang terakhir, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala mohon pengampunannya. Nah, kemudian yang berhubungan dengan hak-hak orang lain yang pernah dilanggar, ya, tentu saja kita berusaha untuk meminta maaf atau menunaikan hak yang pernah kita ambil. Kalau orang yang pernah kita dolimi, kita berusaha minta maaf kepadanya. Kalau itu berhubungan misalnya dengan keluarganya, kita datang kepada minta maaf kepada mereka, ya. Kalau berhubungan dengan hak, maka kita berusaha untuk mengembalikan hak tersebut. Jadi kalau orangnya tidak ahli warisnya, mungkin ada keluarganya yang lain, supaya kita berikan ke ahli warisnya utang yang pernah kita utang dari orang tersebut, atau harta yang pernah kita pinjam misalnya. Kalau kita sudah berusaha sungguh-sungguh, kita apalagi sekarang kan ada media sosial, bisa kita lacak misalnya keberadaannya, tanyakan kepada orang yang mungkin temannya atau keluarganya. Kalau sudah berusaha kita lacak, ternyata tidak mampu kita dapati, maka yang kita lakukan adalah seperti penjelasan dari para ulama. Kita jadikan uang atau harta yang dimiliki orang tersebut yang pernah kita pinjam, kita sedekahkan di jalan Allah. Misal sejumlah utang yang pernah kita pinjam dari dia, nanti kalau kita ketemu orangnya satu saat, orang yang berhak atau ahli warisnya, kita tanyakan kepada mereka, tanyakan kepadanya bahwa saya dulu pernah punya utang sejumlah sekian, karena saya cari-cari tidak ketemu, akhirnya saya sedekahkan atas nama beliau. Misalnya atas nama bapak yang pernah saya utang kepadanya, ya. Kalau kamu ridho, maka itu sedekah menjadi untuknya dan insya Allah bernilai pahala untuk dia. Kalau kamu tidak ridho, maka saya kembalikan uangnya, berarti sedekah itu adalah untuk diri saya sendiri. Begitu caranya. Jadi, kalau sudah kita berusaha cari, maka kita sedekahkan harta tersebut atas nama dia, ya. Nanti kalau kita ketemu orangnya, kita perlakukan seperti tadi, kita katakan, kalau dia ridho, maka jadi sedekah yang bernilai pahala untuk yang punya harta tadi. Kalau tidak, maka itu adalah sedekah diri kita untuk diri kita sendiri. Kemudian kita kembalikan uang kalau memang dia menuntut harta tersebut. Itu yang kita lakukan dan itulah yang saya ketahui. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Wafiq, barakallah. Jazakallah khairan atas jawaban telah antum sampaikan, Ustaz. Dan pertanyaan dari Bapak tadi merupakan pertanyaan terakhir di perjumpaan kita pagi hari ini, Ustaz. Sebelum kita akhiri perjumpaan ini, kami minta kepada Ustaz untuk menyampaikan ihtitam. Silakan, Ustaz. Demikianlah kajian yang bisa kita adakan di kesempatan pagi hari ini tentang keutamaan dan kemuliaan ilmu. Insyaallah masih ada kelanjutan dari pembahasan yang sangat bermanfaat ini di kesempatan-kesempatan berikutnya. Saya cukupkan kajian kita hari ini. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.